They bang a leg on the beach, no. Goddamn, Wolfie. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Engkau boleh call aku, walau beribu batu. Ledi-dedi-dedu, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Engkau boleh call aku, walau beribu batu. Ledi-dedi-dedu, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu. Hey, setiap hari jujur rasa nak jumpa. Kelakuan kau buat aku tak boleh lupa. Dan tiap masa buat apa, I just wanna know. Adakah kau rasa sama, I just wanna know. Kau jauh di utara dan aku pula di ibu kota. Tertanya kau dengan siapa, waktu ni kau ada di mana. Dan bila saja peluang aku ada line, sudah tentu kau yang aku nak FaceTime. Aku just anggap saja kita sedang diuji. Tak mau kau sorang dan sunyi. Kalau aku rindu hanya ada foto, biar take it slow, jangan slow-mo. Aku ready tiap masa, baby itu for sure. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Engkau boleh call aku, walau beribu batu. Ladidadidadu, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Engkau boleh call aku, walau beribu batu. Ladidadidadu, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Engkau boleh call aku, walau beribu batu. Ladidadidadu, walau beribu batu. Dan kalau kau, yeah, kalau kau rindu, hey.